kita berpisah. Walaupun ku kecewa dan menderita, memang sudah suratan kita terima. Diriku dan dirimu tiada berdaya, tiada berdaya. Dan dirimu tiada bergaya.